إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Pembahasan kita masih penjelasan tentang hadis Itsban Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Man hafid al-hadis? Ada yang hafal hadisnya? Hadis yang pendek. Allah. Milisnya hafal hadisnya? Halo. Siapa yang apa? Hadis yang pendek. Walahumma fi hadisi Itsban wa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajha Allah. Hadis yang pendek penting ini. Ya. Hadis yang menyebutkan tentang salah satu di antara syarat la ilaha illallah, yaitu ikhlas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka kepada orang yang mengatakan la ilaha illallah mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Al-hadis yufad. Hadis ini hafal. Nah. Kita lanjutkan. Qala Syaikhul Islam, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya. Qala Syaikhul Islam wa ghayruhu fi hadzal haditsi wa nahwihi. Berkata Syaikhul Islam dan yang lainnya tentang hadis ini dan yang semisalnya. Innaha fi man qalaha wa mata 'alayha. Sesungguhnya keutamaan ini bagi orang yang mengucapkannya dan meninggal di atasnya. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan juga dia meninggal di atas la ilaha illallah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Nah, dia kata Syaikhul Islam, bahwasanya hadis ini bukan sekedar bagi orang yang mengatakannya saja. Tapi lebih daripada itu, dia mengucapkan la ilaha illallah dan meninggal di atas la ilaha illallah. Kama ja'at muqayyadatan biqawlihi khalisan min qalbihi ghayra syakin fiha bisidqin wa yaqin. Sebagaimana datang hadis-hadis yang semisal ini terikat dengan ucapannya khalisan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya, bukan dikarenakan paksaan, bukan dikarenakan terdesak atau mengharapkan dunia, pujian dan semisalnya, tapi mengucapkannya dalam keadaan ikhlas dari hatinya, tidak ragu padanya, tidak ragu terhadap kandungan dari makna la ilaha illallah. Bisidqin, dengan jujur dia mengucapkannya. Wa yaqin, dan dia mengucapkan dengan keyakinan. Ya, ini mesti ada bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, perkara-perkara ini. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak dalam keadaan ikhlas, bahkan sebaliknya dia ragu terhadap makna la ilaha illallah, ya, tidak jujur, nah, maka tidak bermanfaat la ilaha illallah yang dia ucapkan tersebut. Ya. Seperti halnya orang-orang munafikin, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam keadaan tidak jujur, dalam keadaan ragu, dalam keadaan tidak yakin, maka tidak bermanfaat kalimat tauhid yang mereka ucapkan. Bahkan walaupun zahirnya mereka kelihatan sebagai orang-orang muslim, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Manusia di sini dimaksud adalah orang-orang munafikin. Wa ma hum bimu'minin, dan sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Sehingga penting syarat-syarat tersebut. Fa inna haqiqatat tauhid injidabur ruh ila Allah taala jumlatan. Sesungguhnya hakikat tauhid adalah menarik ruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kufa. Ini hakikat tauhid. Menarik ruh seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kufa. Faman syahida an la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala jannah. Maka barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dalam keadaan dia ikhlas dari hatinya, akan masuk ke dalam surga. Ya. Syarat yang sangat penting ketika mengucapkan la ilaha illallah adalah ikhlas. Ya. Dikarenakan ucapan la ilaha illallah merupakan ibadah, merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Ya. Dan setiap ibadah disyaratkan untuk ikhlas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit turiq wal haya'u syu'bah min al-iman. Iman ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Cabang yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Dan malu merupakan salah satu di antara cabang keimanan. Rasulullah menyebutkan bahwasanya ucapan la ilaha illallah cabang keimanan yang paling tinggi. Dijelaskan dalam hadis yang lain, bukan sekedar ucapan saja, tapi harus disertai dengan syarat-syaratnya. Di antaranya ikhlas dari hatinya ketika mengucapkan la ilaha illallah. Karena ikhlas huwa jidabul qalbi ila Allah taala bi ayyatuba min adh-dhunub taubatan nasuha. Dikarenakan keikhlasan itu yang menarik hati kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat dari dosa-dosa dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Kalau ikhlas, nah, ini membawa hatinya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, di antara faktor yang sangat besar mendorong seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan. Nah, fa idza mata ala tilkal hal nala dzalika Maka apabila dia meninggal dalam keadaan seperti itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas. Ya, ikhlas dari hatinya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebutkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sini pun menunjukkan tentang isbat sifat al-wajah, menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki wajah. Tapi tentunya wajah Allah itu tidak seperti wajah makhluknya. Dan tidak boleh kita mempertanyakan bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita meyakini Allah memiliki wajah. Dan kenikmatan yang paling besar ketika kaum mukminin nanti di akhirat di surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, kita sangat merindukan untuk bisa berjumpa, ya, melihat wajah Allah yang menciptakan kita, yang mengatur alam raya ini, yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Nah, maka disebutkan banyak dalam hadis-hadis dikaitkan dengan yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan dengan itu wajah Allah. Dalam artinya dia ikhlas, dia tidak mengharapkan pujian dari manusia, tidak mengharapkan harta dunia, tapi yang dia harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya dengan amalannya ini sebab dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan puncak daripada kenikmatan-kenikmatan. Ya, hadis yang masyhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika penduduk neraka masuk ke dalam neraka, penduduk surga masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk surga, maukah aku tambahkan nikmat kepada kalian? Penduduk surga mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Dan bukankah engkau menyelamatkan kami dari api neraka? Nikmat apa lagi yang hendak engkau berikan kepada kami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka tirai wajahnya. Dan ketika itu kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya puncak kenikmatan ahlu jannah yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga banyak dikaitkan dalam hadis-hadis yabtaghi bidzalika wajh Allah, mengharapkan dengan hal itu wajah Allah. Nah, yang merupakan puncak daripada kenikmatan, sampai lupa dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Saking nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن سعيره. Sesungguhnya telah mutawatir, ya, hadis-hadis, maksudnya hadis-hadis yang banyak diriwayatkan, bahwasannya keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, di mana dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji sawi, ya, atau sebesar biji gandum, ya, wa ma yajinu khardalah, walaupun ada kebaikan dalam hatinya sebesar biji sawi, wa ma yajinu dhurrah, dan yang ada kebaikan dalam hatinya sebesar biji atom. Nah, sebutkan dalam hadis yang nanti akan disampaikan, ya, keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, walaupun ada kebaikan atau di dalamnya ada kebaikan, ya, pada hatinya, walaupun sebesar biji gandum, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar biji atom. Nah, ini menjelaskan tentang bahwasannya di antara kaum mukminin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi terjatuh kepada dosa-dosa, di antara mereka ada yang diadab terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam neraka. Tapi tentunya mereka tidak kekal di dalam neraka, dikarenakan ada keimanan dalam hatinya. Walaupun sebesar biji gandum, walaupun sebesar biji sawi, atau sebesar biji atom, dengan keimanan yang ada pada hatinya menyebabkan dia keluar dari api neraka, walaupun dosa-dosa yang dilakukannya sangat besar dan sangat banyak. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Orang yang bertauhid pasti dia masuk ke dalam surga. Ya. Walaupun keadaan masuknya ke dalam surga berbeda-beda. Ada yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Ada juga yang masuk surga dengan dihisab terlebih dahulu. Bahkan ada juga yang masuk surga dengan diazab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosa yang dilakukannya. Wa tawatarat bi anna katsiran mimman yaqulu la ilaha illallah yadkhulun nar summa yakhruju minha. Dan juga telah mutawatir, ya, hadis-hadis yang banyak, bahwasannya banyak di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam neraka kemudian keluar dari neraka. Ya. Dikarenakan kaum mukminin berbeda-beda keadaannya. Ya. Ada mukmin yang dia zalimul li nafsi, menzalimi dirinya sendiri. Ya, mukmin tapi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, dia muwahhid, dia bertauhid tapi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ada juga yang muqtasid, yang pertengahan. Ya, hanya mencukupkan kepada kewajiban dan mencukupkan meninggalkan keharaman. Yang sunnah-sunnah banyak yang dia tinggalkan. Yang makruh-makruh masih banyak dia lakukan. Ada juga mukmin yang sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Di samping kewajiban-kewajiban, dia pun melaksanakan yang sunnah-sunnah. Di samping meninggalkan keharaman-keharaman, dia pun meninggalkan yang makruh-makruh. Allah mengatakan, summa awrasna al-kitab alladhina istawfayna min ibadina, fa minhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati bi'idnillah. Ya. Kemudian, kami wariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih. Nah, di antara mereka menunjukkan kaum mukminin. Kaum mukminin keadaan mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri dengan dosa dan kemaksiatan. Di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam merasakan kebaikan. Tinggal kita introspeksi, kita termasuk mukmin yang mana? Apakah yang zalimul li nafsi, ataukah yang muqtasid, ataukah yang sabiqun bil khairat? Nah, sehingga banyak hadis-hadis yang menyebutkan juga tentang orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam neraka, kemudian dia keluar dari neraka. Wa tawatarat bi anna Allah harama 'alan nar an ta'kula athar as-sujud min ibni Adam. Dan telah mutawatir juga hadis-hadis yang banyak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka untuk memakan, ya, bekas sujud dari manusia, anak Adam. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa neraka itu tidak melahap asar sujud, ya, bekas sujud seorang hamba, jidatnya. Nah, neraka tidak melahap. Kenapa? Dikarenakan ini menunjukkan, ya, walaupun dia bermaksiat kepada Allah, walaupun dia bergelimang dengan dosa-dosa, menunjukkan dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujudnya tersebut. Ya. Sujud ini bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara amalan yang paling afdal itu salat, dikarenakan di dalamnya ada sujud yang merupakan penghambaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan api neraka tidak melahap bekas sujud seorang hamba. Fahaulai kanu yusallun wa yasjuduna lillah. Mereka melaksanakan salat. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebagian mereka ada yang masuk neraka. Dikatakan dosa-dosa. Jadi jangan sampai kita merasa aman. Kita sudah menjadi mukmin, muwahid, orang yang bertauhid, enggak mungkin kita masuk neraka. Ingat, banyak hadis-hadis yang menyebutkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam neraka. Ya, tapi sekali lagi, masuknya ke dalam neraka tidak kekal. Ya. Akan disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian akhirnya dia pun akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Tapi tentunya kita tidak mau demikian. Kita semuanya ingin langsung masuk surga. Ya, tidak mau diadab terlebih dahulu dengan api neraka. Nah, wa tawatarat bi anna Allah yahrumu 'alan nar man qala la ilaha illallah wa shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan telah mutawatir juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Lakin ja'at muqayyadatan bil quyud tsiqal, akan lebih datang ya, diikat dengan ikatan-ikatan yang berat. Tidak sekedar mengucapkan saja, tidak sekedar bersaksi saja ya. Nah, tapi akan mendapatkan keutamaan, diharamkan neraka baginya ketika dia memenuhi syarat-syaratnya yang disebut dengan ikatan-ikatan tadi. Nah, wa aktsaru man yaquluha la ya'riful ikhlas, dan kebanyakan orang yang mengucapkannya dia tidak mengetahui keikhlasan. Banyak di antara kaum mukminin yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengetahui keikhlasan. Yang jelas asal mengucapkan, yang jelas ikut-ikutan saja. Ya. Sebagian mereka hanya mengharapkan dunia. Ya. Atau sebagian mereka hanya ingin mengharapkan wanita. Kafir ingin menikahi seorang muslimah, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, dan bukan dia mengetahui keikhlasan. Hanya sekedar ingin menikahi seorang muslimah. Nah, atau sebagian mereka hanya untuk mengharapkan dunia. Nah, wa aksaru man yaquluha innama yaquluha taqlidan au adatan. Dan banyak juga di antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengucapkannya hanya sekedar taklid, ikut-ikutan saja. Ya. Hanya ikut-ikutan saja atau hanya jadikan sebagai suatu kebiasaan. Tanpa ada keikhlasan, tanpa ada keyakinan, ya, tanpa ada kejujuran dalam hatinya. Tapi hanya taklid, ikut-ikutan saja. Seperti hanya orang-orang munafik, mereka hanya ikut-ikutan saja. Walam yukhalitul iman basyasata qalbihi. Di mana keimanan belum masuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Hanya sekedar di lisannya saja. Nah. Wagalibu man yuftatan. Wagalibu man yuftanu indal mauti wafil kuburi amsalu haula. Dan kebanyakan. Ya. Yang terfitnah ketika meninggal dunia dan di alam kubur seperti orang-orang sebutkan tadi, seperti mereka yang tidak lulus dalam fitnah kubur ya. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan tapi hanya taklid, mengikuti saja, taklid buta, hanya membebek saja, mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan tidak ikhlas, tidak yakin, tidak jujur. Ya. Ini kebanyakan orang-orang yang tidak lulus di dalam fitnah kubur. Nah, kama fil hadis, riba dalam hadis, sami'tun nasa yakuluna syai'an wa qultuhu. Ya. tentang orang-orang munafikin yang mereka ditanya di alam kubur tentang man rabbuka, siapa rabbmu, wa ma dinuka, apa agamamu, wa man nabiyuka, siapa nabimu. Mereka mengatakan ha sami'tun nas yaquluhu faqultu, ya, kebingungan mereka, tidak bisa menjawab. Padahal di dunianya mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Tentunya orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengetahui Rabbnya adalah Allah, Nabinya adalah Nabi Muhammad SAW, agamanya adalah Islam. Tapi ketika di alam kubur, ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekedar hafalan yang dia hafalkan, atau bukan sekedar ucapan yang dia ucapkan di dunia, tapi ketika dia mengucapkannya memenuhi syarat-syaratnya tersebut sehingga bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ada pun orang-orang munafikin ceritanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk, hanya mengatakan ha la adri, saya enggak tahu. Sami'tun nas yaqulu wa qultu, aku hanya mendengar manusia mengucapkan kalimat tersebut dan aku pun mengucapkannya. Ya, ini hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, ini bahayanya taklid. Ya. Nah, membebek tanpa diiringi dengan dalil. Ya, ini namanya taklid buta. Nah, dan ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ya, mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapatkan nenek moyang kami berada pada suatu agama dan kami mengikuti agama mereka. Ya. Nah, wa inna ala asarihim muqtadun. Ya. Ini taklidnya orang-orang jahiliyah. Nah. Wa idza qila hum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi abana. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ya. Mereka mengatakan tidak, akan tapi kami mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nah, sehingga taklid merupakan sifat orang-orang jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin nakhtafi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.